Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Bismillah Ustaz, bagaimana dengan salat berjamaah di musala PLN? Apakah sudah bisa dilakukan atau gimana Ustaz? Barakallahu fiik. Wa fiikum barak. Terkait tentang salat berjamaah, kita menjawabnya secara umum, berjamaah di masjid, baik tempat tersebut di PLN atau di luar PLN. Barakallahu fiikum. Telah kita jawab pada beberapa pertemuan yang lalu tentang sholat berjamaah di masjid. Tatkala kondisi sudah membaik, boleh kita sholat di masjid dengan ketentuan menerapkan protokol kesehatan baik dari pihak masjid atau individu jamaah masing-masing. Barakallahu fikum. Tatkala seseorang merasa khawatir akan tertular atau menularkan, maka sebaiknya sholat di rumah, karena itu uzur syar'i bagi dia. Barakallahu fikum. Sebagian mengatakan, kalau saya sholat di rumah, nanti saya terbiasa ingin sholat di rumah terus. Barakallahu fikum ma'syarul ahibbah a'azzakumullah. Hendaknya kita berjalan sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan tuntunan agama Islam. Apa yang dituntunkan itulah yang kita jalani. Barakallahu fikum. Tinggal kita lihat tuntunannya. Dalam kondisi tertentu yang baik bagi dia adalah sholat di rumah, maka sholat di rumah. Barakallahu fikum. Sesuai dengan bimbingan Islam. Dalam kondisi tertentu yang baik bagi dia adalah sholat berjamaah di masjid. Misal sudah tidak ada lagi wabah, sudah selesai, maka wajib bagi dia untuk menunaikan ibadah sholat di masjid secara berjamaah, sholat 5 waktu. Barakallahu fikum. Kalau dalam kondisi-kondisi seperti wabah sekarang ini, ada udzur, ada fatwa dari ulama kita, tatkala seseorang merasakan khawatir akan menularkan atau tertular, maka dia sholat di rumah. Barakallahu fikum. Berjalan sesuai dengan bimbingan ulama. Barakallahu fikum. Ketika sudah selesai wabah ini, maka kita sholat ke masjid. Sholat ke masjid. Barakallahu fikum. Kita lihat bimbingannya. Kita lihat bimbingannya di dalam Islam. Kemudian juga sebagian mengatakan, kalau saya sholat di rumah terus, ini khawatirnya akan menunda-nunda waktu. Barakallahu fikum. La syakka, tidak diragukan lagi, annal afdal as-salatu ala waktiha. Yang afdal adalah sholat di awal waktu. Tetapi tatkala seseorang memiliki uzur seperti makanan terhidang dalam keadaan seseorang ingin, maka boleh dia menunda sholat di awal waktu sampai dia makan dengan tidak memiliki keinginan lagi. Walaupun setengah jam, walaupun waktunya lama, Para ulama kita mengecualikan tatkala waktu sempit. Kalau waktu sempit berarti mulai sholat dulu, setelah itu baru makan. Kalau waktunya masih lapang, misal seperti di awal waktu, maka boleh dia menyantap makanannya terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Dengan ini dia tertunda sholat di awal waktu. Barakallahu fikum. Maka tidak mengapa. Tetapi jangan jadikan ini kebiasaan. Barakallahu fikum. Atau mungkin seseorang sibuk dengan ilmu, azan dikumandangkan, tinggal sedikit lagi atau tinggal beberapa lagi yang mesti diselesaikan, selesaikan. Tidak mengapa dia menunda dari awal waktu. Barakallahu fikum. Tatkala seseorang memiliki uzur, maka tidak mengapa dia tidak di awal waktu. Atau dia ke belakang buang air besar, membutuhkan waktu yang lama tentunya. Silakan dia tunaikan hajatnya sampai selesai, sehingga dengan ini dia tidak di awal waktu lagi, di mungkin telat setengah jam, tidak di awal sekali. Tidak mengapa yang seperti ini. Barakallahu fikum. Maka kita katakan di awal tadi, hendaknya kita berjalan sesuai dengan bimbingan. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan taufik kepada kita semua. Bagi kita yang salat di rumah, semoga diberikan taufik untuk bisa mengerjakannya sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bagi yang salat di masjid, hendaknya sesuai dengan bimbingan Islam, sesuai dengan arahan para pemerintah kita, arahan pemerintah kita. Kita lihat masyarul ahibbah barakallahu fikum. Pemerintah kita telah memberikan imbauan kepada kita semua, bagi yang menginginkan sholat di rumah, bagi yang menginginkan sholat di rumah, hendaknya memperhatikan imbauan dari pemerintah kita. Mari kita lihat apa yang disebutkan dalam surat edaran dari Menteri Agama tentang ketentuan rumah ibadah yang direkomendasi untuk ditegakkan sholat berjamaah di dalamnya. Di sini disebutkan dalam judulnya surat edaran nomor SE 15 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID di masa pandemi. Kita langsung baca pada bagian yang E, yaitu ketentuan. Panduan ini mengatur kegiatan keagamaan inti dan kegiatan keagamaan sosial di rumah ibadah. Berdasarkan situasi real terhadap pandemi COVID-19 di lingkungan rumah ibadah tersebut, bukan hanya berdasarkan status zona yang berlaku di daerah. Meskipun daerah berstatus zona kuning, namun bila di lingkungan rumah ibadah tersebut terdapat kasus penularan COVID-19, maka rumah ibadah dimaksud tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah berjamaah. Ketentuan selengkapnya sebagai berikut. 1. Rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah adalah yang berdasarkan fakta lapangan serta angka RO dan angka efektif reproduction number berada di kawasan atau lingkungan yang aman dari COVID-19. Hal itu ditunjukkan dengan surat keterangan rumah ibadah aman COVID dari Ketua Gugus Tugas Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud. Setelah berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah setempat bersama majelis-majelis agama dan instansi terkait di daerah masing-masing. Surat keterangan akan dicabut bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan. 2. Pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan atau lingkungan rumah ibadahnya aman dari COVID-19 secara berjenjang kepada Ketua Gugus Kecamatan, Kabupaten, Kota, Provinsi sesuai tingkatan rumah ibadahnya. Kepada Ketua Gugus Kecamatan atau Kabupaten, Kota, Provinsi sesuai tingkatan, sesuai dengan tingkatan rumah ibadahnya. Kalau tingkatannya kecamatan, kecamatan, kabupaten, kabupaten, kota, kota, provinsi, provinsi. 3. Rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas jemaah atau penggunanya dari luar kawasan atau lingkungannya dapat mengajukan surat keterangan aman COVID-19 langsung kepada pimpinan daerah sesuai tingkatan rumah ibadah tersebut. 4. Kewajiban pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah. Di sini banyak, ada A sampai K. A. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah. B. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berskala di area rumah ibadah. C. Membatasi jumlah pintu atau jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan. D. Menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun, hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah. E. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu 37,5 Celsius, 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit, tidak diperkenankan masuk area rumah ibadah. F. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai atau kursi minimal jarak 1 meter. G. Melakukan pengaturan jumlah jemaah atau pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan untuk memudahkan pembatasan jaga jarak. H. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan ibadah. I. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat. J. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Dan K. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah. 5. Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah. A. Jemaah dalam kondisi sehat, berarti sakit tidak. Kalau sakit tidak boleh. B. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki surat keterangan aman COVID-19 dari pihak yang berwenang. Diketahui dengan yakin bahwa ini punya surat keterangan. C. Menggunakan masker, masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di rumah ibadah. D. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. E. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan. F. Menjaga jarak antar jemaah minimal 1 meter. 1 meter minimal. Ini minimal 1 meter. Berarti kalau kurang dari 1 meter berarti tidak termasuk. G. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah selain untuk kepentingan ibadah yang wajib. H. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap COVID-19. I. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan. 6. Penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah, misalnya akad pernikahan atau perkawinan, tetap mengacu pada ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut. A. Memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif COVID-19. B. Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang. Dan C. Pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin. F. Penutup. Panduan ini untuk dipedomani oleh seluruh umat beragama selama menjalankan kegiatan di rumah ibadah masing-masing pada masa pandemi COVID-19. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini akan diatur secara khusus oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Majelis-Majelis Agama terkait. Panduan ini akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan pandemi COVID-19. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, melindungi kita semua. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2020. Menteri Agama Fakhrul Razi. Barakallahu fikum. Ini ketentuannya bagi yang sholat di masjid. Kalau tidak terpenuhi syarat ini berarti tidak. Barakallahu fikum. Berarti di rumah kalau tidak terpenuhi ketentuan ini, karena tidak direkomendasi oleh pemerintah dengan surat edaran ini, karena acuan kita surat edaran ini. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum ma'syarul ahibbah a'azzakumullah. Taatilah pemerintah kita, sabarlah dalam ketaatan kepada pemerintah kita. Sesungguhnya sabar dalam ketaatan kepada mereka tatkala mereka memerintahkan kebaikan, tatkala kita sabar di atas kebaikan tersebut, itu adalah pahala bagi kita, pahala yang besar. Barakallahu fikum. Kalau kita meninggal dunia terkena COVID-19 dalam keadaan kita sudah mengikuti aturan, kita sudah mengikuti bimbingan, terkena qadarullah, meninggal qadarullah, semuanya Allah yang menentukan, maka kita meninggal dalam keadaan mulia. Tetapi barakallahu fikum, tatkala kita terkena, meninggal, namun kita membangkang kepada pemerintah kita, barakallahu fikum, tidak mengikuti aturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, tidak taat kepada pemerintah kita, dalam keadaan mereka memerintahkan kebaikan, maka meninggal yang seperti ini tercela. Naam, meninggal dia telah sesuai dengan ajalnya, tetapi dia telah melakukan pelanggaran sebelum itu, maka dia tercela. Barakallahu fikum. Maka hendaknya kita mengikuti aturan ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum. Hidup ini satu kali. Hiduplah yang sesuai dengan bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Sabarlah. Ikutilah aturan pemerintah kita. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk taat kepada mereka. Sebelum itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada mereka dalam perkara yang ma'ruf. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemerintah kalian, pemerintah di antara kalian. Ikuti arahan mereka. Subhanallah, arahan mereka dalam hal ini sangat memberikan maslahat kepada kita semua. Ketika keluar, jaga jarak, pakai masker. Barakallahu fikum. Jangan bersalaman, jangan bersentuhan, hindari sebisa mungkin kontak fisik. Kalau ingin menunaikan ibadah di masjid dengan ketentuan yang tadi, kalau tidak aman, kalau belum sesuai dengan persyaratan, maka jangan dulu. Maka sebaiknya ditunda dulu, sholat di rumah dulu. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Di sini kita sedang diuji kesabaran kita, barakallahu fikum. Siapa yang sabar mengikuti arahan, berarti dia berada di atas kebaikan. Siapa yang tidak sabar, tidak mengikuti arahan, jauh dari himbauan, bahkan merasa bahwa dirinya lebih selamat, tidak akan terkena. Hati-hati yang seperti ini. Hati-hati yang seperti ini. Ingat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah kita. Barakallahu fikum. Apakah di tempat kita sekarang sudah aman? Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Anggaplah aman, tetapi di samping kita, kanan kiri, ini masih terkena. Barakallahu fikum. Kalau tempat kita aman, tetapi wallahu a'lam, kita tidak bisa memastikan karena wabah ini belum berakhir. Belum berakhir, barakallahu fikum. Wabah ini belum berakhir. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, apa hukumnya memberikan sedekah ke masjid yang di dalamnya terjadi kebid'ahan? Dihindari. Tatkala memberikan sedekah, memberikan infak, hendaklah diberikan ke masjid yang diterapkan di dalamnya sunnah. Masjid ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Salurkan infak kita ke sana agar menjadi manfaat. Karena infak kepada ahlu sunnah, barakallahu fikum, membantu dakwah, membantu terjalannya dakwah, barakallahu fikum. Dan kita tanpa terasa sudah memiliki andil dengan infak yang kita berikan tersebut, dan itu akan kembali kepada kita, manfaatnya pun akan kembali kepada kita, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di desa ana ada program imunisasi. Apakah harus ikut imunisasi atau tidak? Bagaimana hukum imunisasi dalam Islam? Imunisasi hukumnya boleh. Tidak mengapa seseorang menjaga-jaga, mempersiapkan dirinya dengan hal ini. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, dalam hal ini terdapat fatwa beliau tentang bolehnya imunisasi. Beliau rahimahullahu taala mengatakan dalam salah satu fatwa beliau, tatkala ditanya tentang al-hukum fit tadawi qabla wuqu'ida, hukum berobat sebelum tertimpa penyakit, katat'im, seperti memasukkan sesuatu ke dalam tubuh seperti imunisasi. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan la ba'sa bitadawi idha khasya wuku'udda, tidak mengapa berobat apabila khawatir tertimpa penyakit liwujudi wabah, seperti adanya wabah, au asbabin ukhra atau sebab-sebab yang lain, yukhsha min wuqu'idda, khawatir akan terkena penyakit bisa babiha dengan sebabnya, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Tidak mengapa berobat semacam imunisasi tersebut. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tasabbaha bi sab'i tamarat min tamril Madinah lam yadurruhu sihrun wala sammun." Barang siapa di pagi hari memakan 7 butir kurma dari Madinah, maka dia tidak akan terkena sihir dan racun pada hari itu. Maka perhatikan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga-jaga, memerintah, memberikan anjuran kita untuk waspada, mencegah. Mencegah sebelum mengobati. Makan tamar, makan kurma Madinah. Makan kurma Madinah, kurma ajwa, untuk menghindari dari sihir sebelum terkena. Maka di sini bisa diambil faedah bahwa imunisasi itu hukumnya dibolehkan. Terlebih lagi apabila pemerintah kita mengimbau tentang yang demikian itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa hukumnya mengambil waktu bekerja di kantor untuk sholat duha? Sholat duha hukumnya sunnah. Sholat duha hukumnya sunnah. Tatkala seseorang ada kewajiban, maka hendaklah dia tunaikan kewajibannya. Misal dibebankan padanya tugas ini, tugas ini, tugas ini, tugas ini dari pagi sampai siang. Waktunya jam segini, jam segini, jam segini. Ada istirahatnya. Nah istirahat itu, waktu istirahat tunaikanlah sholat duha. Tidak mengapa. Tetapi wallahu a'lam, kalau misalkan ada dari pagi sampai siang kerja terus tanpa istirahat sedikit pun, tanpa istirahat sedikit pun, maka gunakan sesuai dengan persyaratan, sesuai dengan akad sebelumnya. Tetapi wallahu a'lam, saya mungkin agak sulit untuk sepertinya menerapkan hal ini. Karena sesibuk apapun pekerjaan pasti ada istirahat, paling tidak 5 menit atau 10 menit. Nah, di waktu situlah, di waktu istirahat itulah kerjakan salat, kerjakan ibadah sunnah, ibadah salat duha dan yang semisalnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.